Ayuhal ikhwat fillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dawil kitab wa sunnah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan yang ketiga tentang tata cara menyapu di atas dua khuf yang diajarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuki permasalahan yang keempat, masih dalam pembahasan yang sama tentang menyapu di atas dua khuf. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, muddatuhu. Yang dimaksud muddatuhu yaitu berapa lama seseorang diperbolehkan menyapu di atas dua khuf. Berapa lama seseorang diperbolehkan dia tetap memakai sepatunya, lalu kemudian setiap kali dia berwudu diperbolehkan baginya menyapu di atas dua khufnya. Dan di sini beliau menjelaskan perbedaan antara seorang yang mukim dengan seorang musafir. Terjadi perbedaan lamanya waktu menyapu di atas dua khuf antara seorang yang mukim yang tidak sedang dalam perjalanan safar dengan seorang musafir yang berada dalam perjalanan safarnya. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membedakan antara hukum musafir dengan hukum seorang mukim dalam hal menyapu di atas dua khuf. Beliau berkata, "Wa muddatul mashi 'ala al-khuffain binisbati lil muqim." Dan lama waktu menyapu di atas dua khuf bagi seorang yang mukim. Bagi seorang yang mukim, mukim yakni orang yang tidak dalam keadaan musafir, "Wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasra." Dan orang yang safarnya tidak diperbolehkan baginya mengqasar salatnya. Maka lama waktu diperbolehkan menyapu di atas dua khuf, yaumun wa lailatun, sehari semalam saja. Sehari semalam, atau dalam istilah yang lain dalam hitungan 24 jam. Wa bin nisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasar. Adapun apabila bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan baginya mengqasar salat, thalathatu ayyamin bilayaliha, maka lama waktu diperbolehkan yang menyapu di atas dua khuf, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Li hadithi Aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam bagi seorang musafir, "Wa yawman wa lailatan lil muqim," dan sehari semalam bagi seorang yang mukim, yakni dalam hal diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di sini jelas bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa adapun lama waktu, maka dibedakan antara hukum musafir dengan hukum seorang yang mukim. Namun di sini beliau menjelaskan bahwa hukum seorang yang mukim yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama waktunya pada saat dia diperbolehkan menyapu di atas dua khuf hanya sehari semalam saja. Hal ini berlaku bagi dua keadaan. Hal ini berlaku bagi dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia seorang yang mukim yang tidak sedang dalam keadaan perjalanan. Seperti apabila kita menetap, misalnya kita menetap di Balikpapan, lalu kemudian kita menyapu di atas dua khuf, maka lama waktunya hanya sehari semalam saja. Hanya sehari semalam. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yang lama waktu menyapu di atas dua khuf sehari semalam saja, karena hukumnya sama seperti hukum muqim, adalah seorang yang melakukan safar, safar yang tidak diperbolehkan baginya mengqasar salat. Safar yang tidak diperbolehkan baginya mengqasar salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengqasar salat yang dimaksud adalah menjadikan salat 4 rakaat dari salat-salat yang wajib menjadi 2 rakaat. Menjadikan salat 4 rakaat dari salat-salat yang wajib menjadi 2 rakaat. Seperti salatul zuhur, salatul asr, demikian pula salatul isya. Maka ini yang dimaksud dengan qasrus salat, mengqasar salat. Dan termasuk di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jal membolehkan bagi seorang yang dalam keadaan melakukan perjalanan safar untuk mengqasar salatnya, untuk mengqasar salatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati." Apabila kalian melakukan perjalanan safar di muka bumi, maka tidak terlarang bagi kalian untuk mengqasar salat-salat kalian. Dan telah datang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur tentang disyariatkannya mengqasar salat bagi seorang musafir. Namun dalam hal mengqasar salat ada kondisi-kondisi yang disepakati oleh para ulama bahwa ini merupakan keadaan yang diperbolehkan bagi seorang mengqasar salat. Ada pula permasalahan-permasalahan yang menjadi perselisihan apakah seorang musafir boleh mengqasar salatnya atau tidak. Sepakat para ulama bahwa apabila seorang melakukan perjalanan safar, safar yang tujuannya adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk melakukan hal-hal yang sifatnya diperbolehkan secara syar'i, maka diperbolehkan baginya mengqasar salatnya. Hal ini disebutkan oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ijma'. Beliau mengatakan, ajma'u ala anna liman safara safaran tuqsar fi mithlihi as-salatu mithl hajjin aw jihadin aw umratin ay yaqsura adh-dhuhra wal 'asra wal 'isha yusalli kulla wahidatin minha rak'ataini rak'atain. Kata Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala, para ulama bersepakat bahwa bagi siapa yang melakukan perjalanan safar, maka diperbolehkan dalam perjalanan safar tersebut mengqasar salatnya, seperti untuk ibadah haji atau untuk berjihad atau untuk umrah, maka dia boleh mengqasar salatul zuhur, salatul asr, salatul isya, di mana dia menjalankan masing-masing dari salat tersebut 2 rakaat 2 rakaat. Maka di sini menunjukkan bahwa hal yang seperti ini merupakan hal-hal yang sifatnya ijma' di kalangan para ulama. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah diperbolehkan mengqasar salat bagi seorang yang melakukan perjalanan safar dengan tujuan maksiat. Misalnya seorang berangkat dari satu daerah, dia melakukan perjalanan safar ke negeri yang lain yang terhitung bahwa dia melakukan perjalanan safar, namun dengan tujuan bermaksiat. Misalnya dengan tujuan berzina, atau dengan tujuan korupsi, atau dengan tujuan mencuri dan yang lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah diperbolehkan bagi dia untuk mengqasar salatnya atau tidak? Berselisih para ulama, namun pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan dikuatkan oleh Nawawi, Ibn Abdul Barr, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan para a'immatu ahli tahqiq, mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi dia mengqasar salat. Sebab mengqasar salat hanyalah diperbolehkan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan safar bukan dengan tujuan menjalankan atau melakukan perbuatan kemaksiatan, dengan tujuan atau dengan niat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diharamkannya memakan bangkai, makan daging babi, makan darah, makan sesuatu yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun bagi seorang yang dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan. "Faman ittarra barang siapa yang dalam kondisi darurat namun dengan syarat ghaira baghin wala adin, dia tidak menolak kebenaran dan bukan pula melakukan sesuatu yang sifatnya melampaui batas, dia sesuai dengan kadarnya, kadar daruratnya, maka diperbolehkan. Namun kapan dia melampaui batas atau dia menolak kebenaran, maka kembali kepada hukum diharamkannya bagi dia untuk makan hal tersebut. Kata para ulama, al-'asi baghin aw 'adin. Sementara orang yang melakukan perjalanan safar dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang menolak kebenaran dan dia termasuk orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas sehingga tidak dibenarkan bagi dia untuk menjalankan ar-rukhas asy-syar'iyyah, hal-hal yang diringankan dalam syariat, apabila dia melakukannya dengan niat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, sehingga ini pula yang dikuatkan oleh beliau. Maka yang beliau mengatakan, bagi seorang yang melakukan safar yang diperbolehkan baginya mengqasar salatnya dalam perjalanan safarnya. Mengqasar salatnya dalam perjalanan safarnya. Seperti ketika dia melakukan perjalanan dengan tujuan bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak dihukumi musafir menurut pendapat jumhur ulama, namun dia dihukumi sebagai seorang yang mukim, sehingga dia pun harus menjalankan tugas dia sebagai seorang yang mukim. Tugas dia sebagai seorang yang mukim. Nah, yaitu pada saat dia menyapu di atas dua khuf, kata beliau, dia menyapu sama seperti kondisi seorang yang mukim bukan dalam keadaan musafir, yaitu sehari semalam saja. Sehari semalam, sebab tidak diperbolehkan baginya untuk menjalankan ar-rukhas asy-syar'iyyah yang diperbolehkan bagi seorang musafir. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang jarak safar. Jarak safar, karena sebagian para ulama membagi, ada safar qasir, ada safar tawil, ada safar yang panjang perjalanannya, ada safar yang pendek perjalanannya. Adapun safar yang panjang perjalanannya, maka sepakat para ulama bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk menjalankan keringanan-keringanan yang dibolehkan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selama seorang itu dalam keadaan musafir. Adapun yang pendek perjalanannya, meskipun dikatakan sebagai seorang musafir, maka dia tidak diperbolehkan mengqasar salat. Dia tidak diperbolehkan untuk menyapu di atas dua khuf dalam tempo tiga hari, karena dia tidak dianggap sebagai musafir dengan musafir yang panjang. Ini pendapat sebagian para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa safar qasir, safar yang pendek itu apabila dia melakukan perjalanan kurang dari tiga hari. Kurang dari tiga hari seorang melakukan perjalanan dengan kakinya atau melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan unta, jadi ukurannya ukuran yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ukuran unta atau dengan melakukan perjalanan kaki. Ya, ukurannya kurang dari 3 hari. Ada lagi sebagian pendapat yang mengatakan bahwa apabila kurang dari 16 farsakh. 16 farsakh. Berselisih juga mereka dalam menentukan yang dimaksud 16 farsakh ini berapa. Ada yang mengatakan 77, sekian kilo. Ada juga yang mengatakan 81 kilometer, kurang dari itu maka tidak diperbolehkan bagi dia mengqasar salat. Ini juga pendapat sebagian para ulama. Dan pendapat yang ketiga, dan itu yang dikuatkan oleh Ibn Qudamah dari Al-Hanabilah dan dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak ada perbedaan antara safar qasir dengan safar tawil. Kapan saja seorang melakukan perjalanan dan dia telah pantas disebut sebagai seorang musafir, maka dia diperbolehkan melakukan rukhasus safar, hal-hal yang diringankan dalam perjalanan safar seperti mengqasar salat, demikian pula menyapu di atas dua khuf dalam tempo tiga hari tiga malam, diperbolehkan baginya karena dia telah dianggap sebagai seorang musafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hukum seorang melakukan perjalanan safar, dibolehkannya mengqasar salat, dibolehkannya menyapu di atas dua khuf tiga hari tiga malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagi dan tidak membedakan, tidak mengklasifikasi antara safar pendek dengan safar yang panjang. Oleh karena itu, membedakan antara safar pendek dengan safar yang panjang Ini adalah merupakan perbedaan yang tidak dibangun di atas dalil, sehingga kembali kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan saja seorang dikatakan sebagai musafir, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan amalan-amalan yang diringankan bagi seorang musafir. Sehingga termasuk di antaranya, bagi seorang yang menyapu di atas dua khuf, diperbolehkan selama dia dalam perjalanan safarnya menyapu selama 3 hari 3 malam. Menyapu selama 3 hari 3 malam. Adapun kapan mulai perhitungan seorang menghitung dari waktu kapan, ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan, yang nanti insyaallah taala akan disebutkan dalam permasalahan yang ke-6. Dan saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan pada permasalahan yang ke-4. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.